saonari huhilala dohasia deung soara ho di lambuki mana ape tahe siula oki halilu samar meami di mata ki Mangabadi asauna laoho Ape laudo hasian manadi kona Ngora dibahekon singingotoku Sauna lao ho Apelando hacia